Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida. Amma ba'd. Ikhwan fi din azzaqumullah, insyaallah kita lanjutkan pembahasan yang berikutnya dari kitab Sahih Muslim. Pembahasan kita masih dalam bab yang ke-9 dari Kitabul Iman, bab tentang dalil, babud dalil ala sihati Islam man hadarahul maut man lam yasra' fin naja', bab tentang dalil sahnya keislaman seseorang yang hendak meninggal dunia sebelum datang sakaratul maut, sebelum memulai sakaratul maut. Telah kita bacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kisah meninggalnya paman beliau Abu Thalib. Nah, di mana kita mengenal di antara paman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada yang menentang bahkan memusuhi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti halnya Abu Lahab, sampai turun ayat yang khusus tentang Abu Lahab ini. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Nah, ila akhir ayat. Ada juga di antara paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Muslim, membela Islam, istiqomah di atas Islam, seperti halnya Hamzah bin Abdul Muttalib. Begitu juga Abbas bin Abdul Muttalib. Ada juga di antara paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membela Nabi sallallahu alaihi wasallam, melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan tidak menentang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi kafir. Tidak mau mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Yang dimaksud adalah Abu Thalib. Yeah. Abu Thalib bin Abdul Muttalib. Beliau adalah paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengurus Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kecil. Yeah. Yang melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan beliau salah satu di antara tokoh-tokoh orang-orang Quraisy. Yeah. Sehingga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan tauhid, orang-orang Quraisy tidak bisa dan tidak berani menganiaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan mereka takut terhadap pamannya yaitu Abu Thalib. sebagai salah satu di antara tokoh-tokoh orang-orang Quraisy. Ada yang melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam dari penganiayaan orang-orang yang tidak senang dan benci terhadap dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan sahabat-sahabat yang lainnya. Ya. Ketika menyatakan keislaman, mereka mendapatkan siksaan, mendapatkan penganiayaan dari tokoh-tokoh Quraisy yang kafir. Ya, apalagi statusnya sebagai budak, seperti Bilal atau Sumayyah, keluarga Yasir, sampai Rasulullah mengatakan isbir sabron ala Yasir fa inna maw'idakumul jannah. Bersabarlah, dengan benar-benar bersabar wahai keluarga Yasir, Sumayyah di dalamnya, suaminya Yasir, anaknya Ammar bin Yasir, mendapatkan penganiayaan yang luar biasa dari orang-orang Quraisy. Rasulullah memberikan kabar gembira kepada mereka, sabarlah wahai keluarga Yasir, sesungguhnya janji Allah kepada kalian adalah surga. Ya. Nah, dikatakan kedudukan Abu Thalib di tengah-tengah orang-orang Quraisy, maka mereka tidak berani, ya, untuk menganiaya, apalagi membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Nah, ketika datang waktu kematian Abu Thalib, Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepadanya, ya, hendak mentalqin, membimbing untuk mengucapkan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Ya. Akan tetapi ternyata di samping Abu Thalib ketika itu sudah ada Abu Jahal, yang mana kita tahu bahwasanya Abu Jahal ini merupakan tokoh kesyirikan, tokoh kekafiran. Ya. Nah, saya jelaskan siapa Abu Jahal. Sebelumnya juga ada Abu Hakam, ya, orang yang bijaksana, bapak yang bijaksana. Ya. Tapi ketika Rasulullah SAW mengajak untuk mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, dia menentang Nabi SAW. Ya. Lakob julukannya berubah, yang asalnya Abu Hakam menjadi Abu Jahal, bapak yang bodoh. Nah, di samping Abu Thalib ada Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Ya. Abdullah bin Abi Umayyah ketika itu masih dalam keadaan kafir. Nah, ya, dikarenakan Abdullah bin Abi Umayyah ini alhamdulillah, ya, setelah sekian lama beliau pun mendapatkan hidayah masuk Islam. Tapi ketika itu, sebab disebutkan dalam hadis yang telah kita bacakan ini, masih dalam keadaan kafir. Ya. Maka Nabi SAW datang menemui pamannya Abu Thalib yang sudah mengalami tanda-tanda kematian tapi belum sakaratul maut, nyawanya belum sampai ke tenggorokan, ya, sehingga Rasulullah masih berharap ketika itu pamannya mengucapkan kalimat tauhid. Beda halnya kalau seandainya nyawa sudah sampai tenggorokan, ya, maka sudah tidak ada manfaat lagi taubat. Innallaha yakbalu taubatal abdi malam yughargir. Rasulullah mengatakan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menerima taubat seorang hamba selama nyawanya belum sampai tenggorokan. Ya. Nah, kalau sudah tenggorokan, sudah najak, ya, tutup itu taubat. Ya. Atau sudah ada penampakan-penampakan. Ya, ditampakkan bagaimana tempat, tentang tempatnya di neraka misalkan. Nah, ditampakkan datangnya malaikat yang hendak mencabut nyawanya. Nah, ini sudah ditutup pintu taubat. Ya. Nah, adapun ketika itu Abu Thalib masih belum sakaratul maut, ya, belum sampai tenggorokan ruhnya atau nyawanya, masih ada harapan ketika itu. Sehingga Rasulullah mentalkini, ya, mentalkini dengan mengatakan ya am qul la ilaha illallah, wahai pamanku ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Ya. Sehingga dari hadis ini menunjukkan tentang disyariatkannya untuk berdakwah, mengajak kepada Islam atau mengajak untuk mengucapkan kalimat tauhid kepada orang yang hendak meninggal dunia, Muslim atau kafir. Ya. Nah, yang Muslim pun ketika hendak meninggal dunia disyariatkan bagi yang hidup untuk mentalkininya. Ya. Mentalkini dengan bacaan La ilaha illallah. Nah, dibimbing, diingatkan, ya, untuk mengucapkan kalimat yang agung tersebut. Kalimat La ilaha illallah. Nah, kalau kita mentalkini La ilaha illallah, kemudian dia mengucapkan La ilaha illallah, cukup. Ya. Nah, ya, sampai terus La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Kasihan, bisa jadi orang yang sedang sakaratul maut ini merasa capek sehingga marah, khawatir mengakhiri hayatnya dengan marah, dikatakan mungkin ya dia kesal. Nah, mental kini cukup tadi La ilaha illallah, belum mengucapkan bimbing lagi La ilaha illallah, pas sudah mengucapkan sudah. Nah, walaupun kita itu nggak langsung meninggal, masih ada beberapa menit, beberapa jam mungkin, tapi yang kita dengar ucapan yang paling akhir dia ucapkan La ilaha illallah sudah cukup. Nah, ya, yeah. Talqin la ilaha illallah supaya akhir yang diucapkannya apa? Kalimat la ilaha illallah. Maka na akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Nah, barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam jannah. Baik. Sekali lagi, mentalkini dengan bacaan la ilaha illallah ini bisa kepada seorang Muslim, bisa juga orang kafir. Madalunya hadis yang kita bacakan tadi. Rasulullah mentalkini Abu Thalib yang dalam keadaan kafir untuk mengucapkan apa? La ilaha illallah. Nah, dan ternyata ketika Nabi SAW mengajak pamannya untuk mengucapkan la ilaha illallah, ya, dikarenakan di sampingnya ada Abu Jahal, tokoh kekafiran, tokoh kesyirikan, Abu Jahal pun gak mau kalah. Ya. Abu Jahal pun menyerukan seruannya supaya Abu Thalib tetap dalam keadaan kafir, dalam keadaan musyrik, dengan mengatakan atarghabu an millati Abdul Muthalib, apakah engkau wahai Abu Thalib benci kepada agama nenek moyangmu, agama Abdul Muthalib, agama kesyirikan, menyembah berhala dan semisalnya. Nah, sehingga Abu Thalib kebingungan dalam hal itu. Di sisi lain, ya, dia ingin membahagiakan keponakannya, Nabi Muhammad SAW. Nah, yang secara hati kecilnya dia mengakui kebenaran dakwah yang dibawa oleh Nabi SAW. Tapi di sisi lain, dia malu dengan temannya kalau seandainya dia mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Ya. Malu apa yang akan diucapkan oleh orang-orang Quraisy. Bahwasanya Abu Thalib mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Ya. Sampai Nabi mengulang lagi. Nah, wahai pamanku, ucapkan kalimat La ilaha illallah, kalimat yang akan aku jadikan sebagai hujah untukmu di sisi Allah subhanahu wa ta'ala di hari kiamat nanti. Nah, kembali Abu Jahal pun tidak mau kalah lagi. Ya. Abu Jahal mengatakan lagi, ya Abu Thalib, atarghabu an millati Abdul Muthalib, wahai Abu Thalib, apakah kau benci kepada agama nenek moyangmu, agama Abdul Muthalib? Ya. Terus, nah, Rasulullah mengajak kepada kalimat tauhid, sementara Abu Jahal mengajak supaya tetap dalam kesyirikan. Nah, dan ternyata rasa malunya Abu Thalib terhadap kaumnya, kepada orang-orang Quraisy, ya, malu kepada temannya, menyebabkan dia enggan untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Dia lebih memilih untuk mengucapkan huwa ala millati Abdul Muthalib. Dia Abu Thalib ini, kata Abu Thalib sendiri, berada di atas agamanya Abdul Muthalib. Meninggal dalam keadaan seperti itu, dalam keadaan kafir, enggan untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Nah, maka dari peristiwa ini bisa kita ambil faedah bahwasannya teman-teman yang jelek, ya, mereka sangat semangat, nah, untuk menyeru, ya, terhadap kejelekan-kejelekan yang ada pada mereka, menyeru terhadap kesesatan-kesesatan, penyimpangan-penyimpangan yang ada pada mereka. Teman yang jelek. Nah, menyeru kepada temannya lagi untuk semangat dalam kesesatan dan penyimpangan. Ya. Sehingga di antara para ulama ada yang mengatakan, kalau seandainya ketika itu tidak ada Abu Lahab, mungkin saja Abu Talib mau mengucapkan la ilaha illallah. Tapi dikatakan tadi gengsi dengan temannya tadi, ya, malu dengan temannya, Abu Talib enggan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah, banyak contoh, ya, seseorang yang asalnya kokoh dalam keislaman berubah menjadi tokoh dalam kesesatan dikarenakan teman. Nah, Imran Ibn Hibban, salah seorang perawi hadis yang terkenal dengan kokohnya di atas sunnah, bahkan Al-Imam Bukhari pun meriwayatkan hadis dari Imran Ibn Hibban, salah satu dari perawi-perawi hadis Imran Ibn Imam Bukhari. Ketika beliau menikah dengan seorang perempuan yang memiliki pemahaman khawarij, ini bukan sekedar teman dekat lagi. Nah, menikah dengan perempuan yang memiliki pemahaman khawarij. Nah, Imran Ibn Hibban yang asalnya salah satu tokoh, salah satu ulama sunnah, berubah pemahamannya menjadi pemahaman khawarij. Ya. Nah, sehingga terus kita ulang-ulang bahwasanya seleksi dalam memilih teman, selektif memilih teman, ini termasuk di antara prinsip-prinsip Islam. Ya. Dan tatkala kita memilih-milih teman, nah, atau kita memutuskan pertemanan dengan orang-orang yang jelek, jelek akhlaknya, jelek akidahnya, jelek manhajnya, ini bukan termasuk memutuskan hubungan silaturahim. Ya. Bahkan ini yang harus kita lakukan dalam rangka menjaga agama kita ini. Ya. Rasulullah mengatakan al-mar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung kepada agama temannya, maka hendaklah salah seorang di antara kalian melihat siapa yang menjadi teman dekatnya. Sehingga teman ini memberikan sesuatu yang sangat besar bagi temannya. Bahkan jati diri seseorang itu bisa dinilai, bisa dilihat dari siapa temannya. Bahkan agama seseorang pun bisa dilihat dari siapa atau dengan siapa dia berteman. Ya. Sehingga hendaklah kita selektif di dalam memilih teman. Sekali lagi, ini merupakan prinsip. Nah, jangan sampai kita menyesal di akhirat nanti dikarenakan salah dalam memilih teman. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Laqad adallani anidzikri ba'da idja'ani. Nah, ungkapan penyesalan di akhirat nanti. Duhai, alangkah celakanya aku. Ya. Kenapa aku jadikan si fulan ini sebagai teman dekatku, padahal dia telah menyesatkan aku dari petunjuk, dari Al-Quran telah datang kepadaku. Ya, ucapan penyesalan. Nah, hari di mana orang-orang zalim menggigit jarinya dari kiamat nanti, menyesal dan mengatakan ucapan tadi, duhai celakanya aku, sekiranya dahulu aku tidak menjadikan si fulan ini sebagai teman dekatku, sungguh si fulan ini telah menyesatkan aku dari petunjuk, dari peringatan, dari Al-Quran telah datang kepadaku. Menyesal sambil menggigit jarinya, ya. Dan penyesalan ketika itu gak ada manfaatnya, tidak akan kembali lagi ke dunia ketika sudah di akhirat. Nah, ya. Dan juga dan daftar yang lain, ya, bahwasanya teman-teman yang jelek itu bisa atau diantara sebab su'ul khatimah. Ya. Abu Talib su'ul khatimah. Ya. Tidak mau mengucapkan kalimat tauhid di akhir kehidupannya. Tetap dalam keadaan kekafiran. Apa sebabnya diantaranya? Teman yang jelek. Nah. Ya. Bisa jadi kalau kita memiliki teman-teman yang jelek di akhir kehidupan kita, yang menyertai kita itu teman-teman yang jelek. Na'udzubillah. Sehingga mengajak kita kepada kejelekan. Nah, na'udzubillah kalau seandainya meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Sementara Rasul mengatakan innamal a'mal bil khawatim. Sesungguhnya amalan-amalan itu dilihat dari akhirnya. Ya. Yang menjadi sebab penentu kebahagiaan atau kecelakaan seseorang di akhirat nanti, ini bisa dilihat dari akhir amalannya. Ya. Apakah dalam keadaan husnul khatimah atau su'ul khatimah? Nah, ini bisa menjadi penentu, ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan hidupnya di akhirat nanti. Nah, sehingga hendaknya kita terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala husnul khatimah dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala daripada su'ul khatimah. Ada yang lainnya? Julasa su, teman-teman yang jelek, min asbabi inhiraf anil haq, di antara sebab berpaling dari kebenaran. Nah, dikarenakan teman-teman yang jelek, banyak orang yang berpaling dari kebenaran. Nah, bahkan meremehkan apa-apa yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sebaliknya membesarkan apa-apa yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Di mana teman-teman yang jelek ini memiliki uslub-uslub dalam dakwah. Ya. Metode-metode, cara-cara dalam mengajak temannya kepada kejelekan. Nah, dan mereka pun semangat mengajak temannya kepada kejelekan seperti hal yang dicontohkan oleh Abu Jahal tadi. Nah, semangat membuat uslub-uslub tadi, kalimat-kalimat, ya, supaya orang yang diajaknya tetap dalam kejelekan. Nah, Abu Jahal mengatakan kepada Abu Talib, atargobu an millati Abdul Muttalib. Wahai Abu Talib, apakah kau benci kepada agama nenek moyangmu? Ya. Kalimat-kalimat seperti ini. Nah, sehingga Abu Talib, ya, merasa malu kalau dia mengucapkan la ilaha illallah berarti benci kepada agama nenek moyangnya. Nah, malu sama teman-temannya. sehingga dia lebih memilih untuk enggan mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan tetap berada pada agama nenek moyangnya. Nah, dan juga faedah yang lainnya bahwasannya al-asobiyah, sifat fanatik. Nah, ini termasuk ya perkara yang menghalangi seseorang dari hidayah. Ya, sifat fanatik buta, al-asobiyah. Nah, seperti hanya orang-orang jahiliyah, di antara prinsip-prinsip mereka adalah prinsip asobiyah, ya, fanatik dengan sukunya. Nah, fanatik, ya, kepada pimpinannya. Nah, tanpa dengan bukti-bukti dalil-dalil yang jelas. Ya, asobiyah sekali lagi sifat fanatik. Ini di antara sebab terhalangnya dari hidayah. Nah, dan juga faedah lainnya, at-taqwid, sifat membebek, ya, mengikuti tanpa dalil. Ini pun di antara prinsip-prinsip jahiliyah. Nah, ucapan Abu Jahal, atargobu an millati Abdul Muttalib, apakah kau benci kepada agama nenek moyangmu, agama Abdul Muttalib? Yeah. Di sini menunjukkan bahwa mereka, Abu Jahal, Abu Talib dan yang lainnya, yeah, taklid, yeah, membebek, mengikuti tanpa dalil kepada nenek moyangnya. Sekali lagi, ini merupakan prinsip-prinsip jahiliyah. Ya, yeah. Gimana nenek moyang, kumaha karuhun, ya. Nah, walaupun bumi bergoyang 7 kali, yang saya pegang tetap karuhun saya. Nah, fanatik, taklid. Nah, ini prinsip-prinsip jahiliyah. Ya, yang hendaknya kita menjauhi prinsip-prinsip tersebut. Islam mengajarkan kepada kita untuk ittiba, bukan taklid. Ittiba mengikuti dengan dalil. Nah, ya, bukan bebek mengikuti tanpa dalil, tapi ittiba mengikuti dengan dalil-dalil yang jelas. Nah, dan juga hadis yang kita bacakan tadi menunjukkan tentang keutamaan kalimat la ilaha illallah. Ya. Seorang yang belum beramal sama sekali, ya, tapi di akhir usianya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka kalimat tauhid yang dia ucapkan tersebut akan menjadi pembelanya di hari kiamat nanti. Nah, ya, muncul perbedaan pendapat di antara para ulama. Bukankah orang yang meninggalkan sholat dihukumi kafir? Lantas bagaimana dengan orang yang selama hidupnya dalam keadaan kafir, misalkan, ya, dalam keadaan kafir meninggalkan sholat atau melakukan dosa-dosa yang lainnya, tapi di akhir hayatnya dia mengucapkan la ilaha illallah? Nah, maka jawabannya, tatkala seorang yang kafir kemudian dia bertobat, masuk Islam, mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, maka dengan taubatnya ini menghapuskan semua dosa-dosa. Nah, menghapuskan semua dosa-dosa. Deh. Tapi bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah, kemudian ada kesempatan kepadanya untuk melakukan amalan-amalan soleh yang lainnya, sholat dan sebagainya, tapi dia tidak mengucapkan atau tidak melakukan amalan-amalan tersebut. Nah, seorang kafir misalkan, dia bertobat, mengucapkan la ilaha illallah, ada kesempatan untuk melaksanakan sholat lima waktu, untuk ini, untuk itu, di antara syariat-syariat yang diwajibkan bagi setiap muslim, tapi dia tidak melaksanakannya. Ya. Maka ini bisa menggugurkan kalimat la ilaha illallah yang dia ucapkan. Nah, maka para ulama mengatakan, barang siapa yang ada kesempatan untuk beramal, ya, akan tapi dia tidak beramal. Nah, orang kafir tadi masuk Islam, mengucapkan la ilaha illallah, ada kesempatan untuk sholat, ada kesempatan untuk ibadah ini, ibadah itu, tapi dia tidak melakukannya, hanya mengucapkan la ilaha illallah saja, ya, tidak melakukan konsekuensi-konsekuensi dan amalan-amalan sebagai seorang muslim, maka kalimat la ilaha illallah yang dia ucapkan tidak bermanfaat. Ya. Nah, adapun yang tidak sempat untuk melaksanakan amalan-amalan, ya, dia mengucapkan la ilaha illallah kemudian meninggal dunia, tidak sempat melakukan amalan-amalan yang lain, maka ini termasuk ahlu jannah. Berdasarkan sabda Nabi tadi, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam jannah. Nah, ya. Walaupun dia belum mengamalkan amalan-amalan yang lain. Akan tapi, dikarenakan ucapan akhirnya la ilaha illallah dan tidak ada kesempatan baginya untuk mengamalkan amal yang lain, nah, maka tetap mendapatkan, ya, keutamaan, jaminan untuk masuk surga. Nah, ketika Nabi SAW mendengar keputusan Abu Thalib tetap berada pada agama nenek moyangnya, agama Abdul Muthalib, dan enggan mengucapkan la ilaha illallah, Rasulullah mengatakan, ama wallahi la astaghfiranna laka ma lam unha anka. Sungguh demi Allah, aku akan mohonkan ampunan untukmu selama aku tidak dilarang. Nah, Nabi SAW, ya, menyatakan kepada Abu Thalib, saya akan mohonkan ampunan kepadamu selama tidak dilarang. Dan ternyata turun ayat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, larangan kepada Nabi untuk memohonkan ampunan bagi orang-orang musyrik. Nah, Allah mengatakan, "Ma kana lin-nabiyyi walladziina aamanu ayastaghfiru lil-musyrikiin walau kaanu uli qurba." tidak layak bagi Nabi dan orang-orang yang beriman untuk memohonkan ampunan bagi orang-orang musyrik, walaupun mereka itu adalah kerabat-kerabat yang dekat. Nah, larangan. Ya. Sehingga kita pun tidak boleh mendoakan ampunan bagi orang-orang musyrik, walaupun itu ayah kita, anak kita misalkan, ya, keluarga kita, tidak boleh. Nah, Rasulullah SAW pun pernah minta izin kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendoakan ampunan kepada ibunya, Aminah, dan Allah sudah mengizinkan. Kemudian Rasulullah SAW minta izin kepada ibunya, kepada Nabi SAW, kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk ziarah kepada makam ibunya. Dan diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau mendoakan ampunan tidak boleh. Tapi kalau sekedar ziarah dan mereka mengingat kematian tidak mengapa. Nah, ini kepada orang-orang musyrik. Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika beliau mendakwahkan tauhid kepada ayahnya, kemudian ayahnya menolak dakwah beliau, bahkan mengancam, la illam tantahi la arjumannaka wahjurni maria. Kalau engkau wahai Ibrahim tidak berhenti dari dakwahmu ini, sungguh akan aku rajam engkau, lempari engkau dengan batu, dan tinggalkan aku dalam waktu yang lama. Diusir oleh ayahnya. Nabi mengatakan, salamun alaik, sa'astaghfiru laka rabbi, innahu kana bihafiyya. Ya. Mudah-mudahan keselamatan kepadamu, wahai ayah. Sungguh aku akan mohonkan ampunan untukmu, wahai ayah. Sesungguhnya, Rabbku itu maha penyayang. Ucapan Nabi Ibrahim ini sebelum turun larangan, ya, memohonkan ampunan terhadap orang-orang musyrik. Ya. Dan kalau seandainya ada seorang mukmin yang memohonkan ampunan kepada orang-orang musyrik, walaupun keluarganya, walaupun sampai beratus-ratus kali, beribu-ribu kali, tidak bermanfaat. Ya. Beda halnya ketika seorang muslim mendoakan ampunan bagi muslim yang lainnya, maka dia bermanfaat. Nah, Nabi SAW ketika menguburkan salah seorang di antara sahabatnya, setelah selesai ya dikuburkan, Rasul mengatakan, istaghfiru li akhikum fa inna hadil an yus'al. Was'allaha lahu at-tathbit. Mohonkanlah ampunan untuk saudara kalian ini yang telah meninggal dunia. Mintalah kepada Allah supaya dikokohkan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan di alam kubur. Sesungguhnya sekarang ini dia akan ditanya. Adapun ucapan istighfar, permohonan ampunan dari seorang muslim kepada muslim yang lainnya secara umum bermanfaat. Nah, sehingga di antara doa untuk mayit, doa memohonkan ampunan untuknya. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, rahmatilah dia. Maafkanlah dia. Selamatkanlah dia. Nah, ya, ini doa kepada mayit. Ya. Apalagi kalau seandainya Muslim yang meninggal dunia tersebut hubungannya dekat dengan kita. Nah, anak kepada orang tuanya. Nah, istighfar, permohonan ampunan dari seorang anak kepada orang tua yang telah meninggal dunia sangat bermanfaat sekali. Ya. Akan terus mengalir, ya, kepada orang tua yang telah meninggal dunia tersebut. Nah, bahkan menjadi sebab dinaikkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang seorang yang terus diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia kaget. Ana li hadhihi. Dari mana saya bisa mendapatkan derajat yang tinggi ini? Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, istighfari waladika laka, disebabkan anakmu yang memohonkan ampunan untukmu. Ya, ini sebagai bentuk kasih sayang kita kepada orang tua yang telah meninggal dunia. Berbanyak kita memohonkan ampunan untuk orang tua kita. Ya. Kalau kita benar-benar sayang kepada kedua orang tua kita, nah, masih ada kebaikan yang bisa kita lakukan walaupun mereka telah meninggal dunia. Yang paling utama tadi, terus kita doakan ampunan untuk mereka. Ya. Jangan sampai kita secara lisan cinta orang tua, sayang kepada kedua orang tua, tapi malas dalam mendoakan ampunan untuk orang tuanya. Jarang sekali mendoakan ampunan untuk orang tuanya. Mana pernyataan cinta sayangnya kepada kedua orang tua? Nah, ya. Kembali ke pembahasan kita, dilarang untuk mendoakan ampunan terhadap orang-orang musyrik. Ya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tentang Abu Thalib. Allah mengatakan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai untuk mendapatkan hidayah. Ya. Yeah. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah bagi orang yang Allah kehendaki. Dan Allah lebih mengetahui siapa yang mendapatkan hidayah. Ya. Yeah. Makna ayat ini, sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah, yakni hidayah taufik. Ya. Hidayah taufik hanya Allah yang memilikinya. Nah, adapun hidayah yang sifatnya arahan dan bimbingan, Nabi SAW pun memberikan hidayah yang sifatnya arahan dan bimbingan. Ya. Sampai Allah katakan, innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Sungguh engkau wahai Muhammad memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Ya. Mana hidayah di sini? Hidayah irsyad wal bayan. Hidayah yang sifatnya bimbingan, penjelasan, arahan. Nah, sehingga dia bertolak belakang antara ayat yang kita bacakan tadi dengan ayat yang kita bacakan barusan. Ayat yang mengatakan, innaka la tahdi man ahbabta, engkau tidak memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Dengan ayat, innaka la tahdi ila siratim mustaqim, sungguh engkau wahai Muhammad memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Tidak saling bertolak belakang. dikatakan hidayah yang dimaksud pada ayat yang pertama, sungguh engkau tidak bisa memberikan hidayah, yakni hidayah taufiq. Ya. Ada pun ayat yang kedua yang mengatakan sungguh engkau memberikan hidayah kepada jalan yang lurus, ini hidayah al-irsyad. Hidayah sifatnya arahan dan bimbingan. Nah, ya. Barakallahu fikum. Dikatakan hidayah, para ulama menyebutkan ada beberapa hidayah. Yang pertama hidayatul am, hidayah sifatnya umum. Ya. Ini Allah berikan kepada setiap makhluk. Nah, diberikan hidayah yang sifatnya umum. Nah, hewan pun diberikan hidayah sifatnya umum ini. Ya. Bagaimana kehidupan binatang? Diberikan petunjuk bagaimana untuk melindungi dirinya, bagaimana untuk mempertahankan dirinya, bagaimana untuk melangsungkan kehidupannya. Ya. Ini hidayah sifatnya umum. Nah, kita lihat kehidupan semut. Nah, Allah berikan hidayah kepada mereka. Bagaimana etos kerja yang kuat pada mereka, gotong royong lain sebagainya. Nah, Allah berikan hidayah. Laba-laba misalkan bisa membuat rumah yang unik. Ya. Nah, yang kokoh bisa dia tempati. Allah berikan hidayah. Nah, secara umum. Yang kedua, hidayah yang sifatnya irsyad wal bayan. Hidayah yang sifatnya bimbingan dan arahan. Ya. Ini beberapa pihak yang bisa memberikan hidayah seperti ini. Nah, seperti para rasul, ya. Para ulama, para a'immah, nah, ataupun yang lainnya, orang-orang soleh, ya, memberikan hidayah sifatnya arahan dan bimbingan. Nah, yang ketiga, hidayah yang sifatnya taufiq. Ini hak Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada seorang pun yang bisa memberikan hidayah yang sifatnya taufiq. Yeah. Akan tapi, nah, ada keterkaitan antara hidayah yang sifatnya arahan dan bimbingan dengan hidayah taufik. Nah, orang yang mendapatkan hidayah taufik didahului dengan hidayah al-irsyad wal bayan. Yeah. Ketika seorang mendapatkan arahan, bimbingan, nah, yeah. Ada yang mendapatkan hidayah taufik, ada juga yang tidak. Tapi ada hidayah taufik ini didahului dengan hidayah itu al-irsyad, arahan dan bimbingan. Ada yang Allah berikan hidayah, ada juga yang Allah tidak berikan hidayah. Nah, barakallahu fikum. Dan yang ketiga, yang keempat, hidayah di akhirat nanti. Ya. Hidayah ila jannah au ila nar. Ya, hidayah menuju surga atau menuju neraka. Ini merupakan akhir daripada hidayah seorang. Nah, barakallahu fikum. Yang berkaitan dengan ayat yang kita bacakan tadi, yang dimaksud adalah hidayah taufik. Ya, siapapun tidak bisa memberikan hidayah taufik walaupun kepada orang yang dicintainya. Ya. Walaupun itu adalah orang tua kita, atau anak-anak kita, saudara-saudara kita, walaupun kita sangat menginginkan sekali mereka mendapatkan hidayah, kita tidak bisa berikan hidayah tersebut. Di antara contohnya, Nabi Nuh alaihissalam, ya, sangat menginginkan putranya mendapatkan hidayah Islam. Nah, terus mengajak putranya untuk mengucapkan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Ternyata Allah takdirkan putranya tidak mendapatkan hidayah. Sampai ketika banjir pun Ya, mulai banjir, Nabi Nuh dan orang-orang yang beriman bersamanya sudah berada di atas perahu, masih terus mengajak kepada anaknya, ya bunayya irkab ma'ana wa la takun ma'al musyrikin. Wahai anakku, naiklah kepada perahu ini, janganlah kau bersama dengan orang-orang musyrik. Terus mengajak, menginginkan putranya dapat hidayah. Tapi putranya mengatakan, tidak, tidak akan naik kepada perahu itu. Sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma, saya akan naik ke gunung yang bisa melindungiku dari air banjir yang besar ini. Naik gunung, ternyata banjir pun bertambah, ya, bertambah terus, tinggi-tinggi, sampai dia pun tenggelam, binasa. Nah, Nabi Nuh sedih ketika itu. Innahu min ahli, ya, sungguh itu keluargaku. Maka Allah bantah. Nah, sungguhnya laisa min ahlik, itu bukan keluargamu. Ya, dikatakan dalam keadaan kafir, dalam keadaan musyrik. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam yang kita kenal sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Ya, bapaknya para nabi dan juga salah satu di antara Khalilur Rahman, orang yang sangat-sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mendapatkan gelar Khalil di dunia ini kecuali dua orang. Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk mengikuti milahnya, agamanya Nabi Ibrahim. Summa auhayna ilaika an tabi' millata Ibrahim hanifa. Kemudian aku wahyukan kepadamu wahai Muhammad, ikutilah milahnya, agamanya Nabi Ibrahim yang lurus. Akan tetapi walaupun kedudukan beliau seperti itu, ya, tidak bisa memberikan hidayah taufik kepada bapaknya yang beliau sangat dan sangat mengharapkan sekali bapaknya mendapatkan hidayah taufik tersebut. Nabi Nuh saja merupakan awal rasul di muka bumi ini, tidak bisa memberikan hidayah kepada anaknya yang kita sebutkan tadi. Nah, Nabi Ibrahim dia mengajak kepada bapaknya dengan ajakan-ajakan yang sangat lemah lembut sekali. Ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yugni anka syai'a. Wahai ayah anda, kenapa engkau beribadah kepada berhala-berhala yang tidak mendengar, tidak melihat, tidak memberikan manfaat sedikit pun kepadamu? Ya abati, inni qad ja'ani min al-'ilmi ma lam ya'tik fattabi'li ahdika siratan sawiyya. Wahai ayahku, sungguh telah datang kepadaku ilmu yang belum datang kepadamu. Ikutilah aku, niscaya aku akan tunjukkan engkau kepada jalan yang lurus. Lihat, dia awal dengan ucapan ya abati, ya abati. Ucapannya sangat lemah, lemah lembut, panggilan kepada orang tua. Nah, sampai ibu mengatakan, ya abati la ta'budi syaitan, inna syaitana kana lirrahmani asiyya. Wahai ayah anda, janganlah engkau beribadah kepada syaitan, sesungguhnya syaitan adalah makhluk yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya abati inni akhafu an yamassaka adabun min ar-rahman fatakuna lisyaitani waliya. Wahai ayah anda, aku khawatir akan ada azab yang menimpamu sehingga engkau menjadi teman bagi syaitan. Ucapan-ucapan yang lemah lembut sekali, menunjukkan kasih sayang seorang anak kepada orang tuanya, sangat mengharapkan sekali orang tuanya mendapatkan hidayah. Ya, akan tetapi ternyata jawaban dari bapaknya ini jawaban yang sangat pedas sekali. Nah, ya, dengan mengatakan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, nah, la illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliyah. Qala aragibun an alihati ya Ibrahim. Apakah engkau benci kepada Tuhan-Tuhanku wahai Ibrahim? Ya. Kalau engkau sudah berhenti wahai Ibrahim, kata bapaknya, saya akan lempari engkau dengan batu dan menjauhlah dariku dalam waktu yang lama. Diusir oleh bapaknya. Nah, sampai Nabi Ibrahim mengatakan, qala salamun alaik, sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiyya. Mudah-mudahan keselamatan kepadamu. Aku akan memohonkan ampunan untukmu. Sesungguhnya Rabbku Allah Subhanahu wa taala itu sangat menyayangiku. Nah, ya, ucapannya sangat lemah lembut. Ya, sampaikan kepada bapaknya. Akan tetapi ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah taufik kepada bapaknya. Nah, sehingga keimanan, hidayah itu tidak bisa diwariskan, yeah, baik kepada anak ataupun kepada orang tua. Begitu juga Nabi kita Nabi Muhammad SAW sangat menginginkan sekali pamannya Abu Talib mendapatkan hidayah Islam. Yeah. Akan tetapi Allah takdirkan Abu Talib mati dalam keadaan kafir. Allah tidak memberikan hidayah taufik kepadanya. Ya. Sehingga Allah turunkan ayat tadi, innaka la tahdi man ahbabta. Sungguh engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Akan tetapi Allah yang memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Itu menunjukkan bahwasanya hidayah itu nikmat yang sangat besar. Ya. Hanya orang-orang pilihan Allah, hanya orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan hidayah. Nah, Syekh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimallahu taala mengatakan, nikmat yang paling besar yang Allah anugerahkan kepada seorang hamba adalah nikmat hidayah. Adapun nikmat-nikmat yang lainnya di bawah nikmat hidayah. Ya. Sehingga kita bersyukur dengan nikmat hidayah ini. Allah berikan hidayah kepada kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin. Allah berikan hidayah kepada kita sebagai ahlu sunnati wal jamaah. Hendaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjaga hidayah ini. Jangan disia-siakan. Ya. Nah, dikarenakan hidayah ini perkara yang sangat mahal sekali. Ya. Tidak bisa dinilai dengan harta dunia. Nah. Sehingga para anbiya, ya, mereka, nah, mengorbankan apa yang dimilikinya untuk menjaga hidayah ini, walaupun tebusannya nyawa. Nah, menjaga hidayah ini, dikarenakan, nah, tidak bisa, ya, ditebus dengan apapun, nilainya sangat mahal sekali. Jangan sampai kita menjual nikmat yang besar ini hanya untuk mendapatkan harta dunia. Ya bi'u dinahu bi'aradi minad dunya. Ini sebab seseorang terjatuh kepada penyimpangan-penyimpangan, fitnah-fitnah, dikarenakan menjual agamanya bi'aradi minad dunya, ya, dengan harta dunia. Untuk mendapatkan dunia, dia adalah untuk menjual agamanya. Ya. Padahal kesempatan tadi hidayah ini nilainya sangat besar sekali. Nah, kul bifadlillah wa birahmatihi habidalika fal yafrahu. Ya. Katakan dengan karunia Allah, rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kalian berbahagia, bergembira. Nah, ya, jaga hidayah ini sehingga Allah pun mengatakan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Ya. Terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan hidayah, dikokohkan di atas hidayah. Ya. Di antara doa yang sering kita panjatkan kepada Allah dalam setiap rakaat salat kita, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Nah, ya, sekali lagi, jaga hidayah ini dengan sebaik-baiknya dan juga hendaknya kita pun semangat. Nah, semangat supaya orang lain pun mendapatkan hidayah taufik. Dengan cara apa? Dengan cara kita membimbing, mengarahkan yang lainnya. Nah, Rasul mengatakan, ya, wallahi la ayyahdiyallahu ya, bika rajulan wahidan khairul laka minhum jinnam. Demi Allah, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada seseorang dengan sebab engkau, dengan sebab engkau membimbingnya, mengarahkannya, maka itu lebih baik daripada unta merah, lebih baik daripada harta yang paling istimewa. Nah, ya, semangat untuk memberikan hidayah, menyampaikan hidayah yang sifatnya arahan dan bimbingan, supaya mendapatkan hidayah yang sifatnya taufik. Ya, dikarenakan tadi hidayah taufik ini, nah, bisa didapatkan melalui tadi mukadimah, pendahuluannya, yaitu hidayah yang sifatnya bimbingan dan juga arahan. Nah, wallahu a'lam bishawab. Naktafi ila huna, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Ustaz mau tanya, apakah hukum jual barang pre-order sementara kita bukan produsen? Karena hukum jual beli katanya harus ada barangnya, bukan dropship. Barakallahu fikum. Nah, di antara syarat jual beli adalah, nah, barang yang diperjualbelikan ya adalah miliknya. Nah, ada barangnya. Akan tapi di samping itu, ya, dia pun bisa memperjualbelikan barang yang diizinkan kepadanya untuk diperjualbelikan. Apakah statusnya sebagai maklar, ataukah statusnya sebagai agen, ataukah sebagai wakil, atau yang semisalnya. Ya. Dalam artian, kalau kita statusnya sebagai maklar dari suatu pabrik, misalkan, nah, maka kita boleh memasarkan barang-barang yang ada di pabrik tersebut, ya, untuk pembagian komisi atau yang lainnya sesuai dengan kesepakatan antara si maklar ini dengan pabrik. Nah, apakah ditentukan misalkan sekian persen dari jatah pembelian, atau diberikan kebebasan oleh pabrik mau dijual berapa saja, yang jelas dari pabriknya sekian, ya, sesuai dengan kesepakatan. Dan kalau statusnya seperti tadi, ya, seorang makelar, dia nggak punya barang, di rumahnya nggak ada barang-barang, tapi di pabrik ada. Dan dia sebagai makelar pabrik tersebut, atau mungkin agen, ya, atau yang semisalnya, maka dia boleh memperjualbelikan barang-barang yang ada di pabrik tersebut, dan boleh dropship. Ya, ketika ada yang pesan kepada dia, dia misalkan tinggalnya di Bandung, sementara pabriknya di Jakarta. Ya, tapi orang ini makelar dari pabrik tersebut. Nah, ada yang pesan misalkan dari daerah Jogja, langsung dikirim dari pabrik Jakarta ke Jogja. Tidak mengapa. Ya, kalau statusnya dia sebagai makelar misalkan, atau agen, ya, atau wakil, atau yang diizinkan, ya, oleh si pabrik tersebut. Nah, tapi kalau seandainya tidak ada kaitan, ya, dengan pabrik tersebut, bukan makelar, bukan agen, bukan wakil, ya, maka tidak boleh dia menjual barang sebelum barang tersebut dimiliki. Nah, dipindah tangankan, ya, dan artian hendaklah barang tersebut dia ambil dulu ke rumahnya, kemudian dia baru jual kepada yang lainnya. Ya, kalau statusnya tidak ada kaitan dengan pabrik tersebut. Nah, hubungannya dengan pabrik tersebut hanya hubungan jual beli saja, ya, bukan agen, bukan wakil, bukan makelar. Nah, maka tidak boleh dropship. Akan barang tersebut harus diambil dulu oleh dia, ya, kemudian setelah itu baru dia boleh untuk mengirim ke tempat yang lain, ya, ke pembeli yang lain. Wallahu a'lam. Jika kita telat sholat berjamaah, apakah kita harus qomat tapi sholatnya sendiri? Ya, disunahkan. Barakallahu fikum. Bukan suatu kewajiban. Ya, tidak mengapa kalaupun dia telat sholat berjamaah, dia iqomah kemudian sholat sendiri. Bagaimana sikap kita ketika sholat sunnah tapi ada yang bermakmum dikiranya sholat wajib padahal sholat sunnah? Pada asalnya tidak mengapa ketika seorang sholat sunnah, ya, makmumnya sholat wajib. Atau sebaliknya, imamnya sholat wajib, makmumnya sholat sunnah. Tidak ada masalah. Ya. Seperti halnya kisah Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Beliau sholat bersama Nabi SAW sholat wajib. Nah, kemudian beliau pulang ke kaumnya dan mengimami kaumnya. Ya. Mu'ad sholat sunnah, sementara kaumnya sholat wajib. Ya. Nah, begitupun sebaliknya, tidak mengapa. Imamnya sholat wajib, makmumnya sholat sunnah. Barakallahu fikum. Misalkan kita mendapati seorang yang meninggal dalam keadaan melotot matanya, sementara kita tidak hafal doa untuk menutupkan mata bagi orang yang meninggal. Lalu apa yang kita baca ketika hendak menutupkan mata bagi orang yang baru meninggal apabila kita tidak hafal doanya? Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Ya. Rasulullah mengatakan, "Idza kubiratir ruh tabi'ahul basar." Apabila dicabut ruh, diikuti oleh pandangan mata. Nah, jadi dicabutnya dari bawah ke atas. Sehingga biasanya kalau orang meninggal itu yang lebih dahulu mati, ya, bagian bawahnya, kakinya, kemudian terus ke atas. Nah, sehingga jangan kaget ketika seorang meninggal matanya melotot. Ketika dicabut, diikuti oleh pandangan mata. Ya, ya, sampai kita memiliki pernyataan atau kesimpulan orang yang matanya melotot ketika meninggal dunia itu suluh khotimah. Ya, enggak ada ketentuannya. Nah, bahkan tadi disebutkan, ya, ketika dicabut matanya, dicabut ruhnya, diikuti oleh pandangan mata. Ya. Ya, ini wajar. Ketika seorang meninggal matanya melotot, wajar. Nah, dan bagi yang hidup, ketika melihat keadaan jenazah seperti itu, maka disunahkan untuk menutup matanya. Nah, segera, jangan dibiarkan lama. Kalau sudah lama susah, ya, sudah tegang, susah untuk tutup. Tapi kalau segera, masih bisa. Nah, sebagai riwayat mengatakan, baca bismillahi wa ala millati rasulillah. Kalau tidak apa, cukup bismillah saja secara umum. Ya, kita memulai dengan bacaan bismillah dalam perbuatan-perbuatan kita. Kalau tidak hafal doanya tadi. Nah, ya, dengan menutup mata. Ini adalah perkara yang disunahkan bagi yang hidup ketika melihat ada orang yang meninggal dunia. Tutup matanya. Ya. Nah, kalau seandainya mulutnya pun terbuka, nah, kalau sudah mata terbuka, mulut pun terbuka, ya, maka disunahkan untuk menutupnya. Nah, supaya tidak penampilannya menakutkan, ya, mata melotot yang terbuka, maksudnya, ya, tutup matanya, kemudian juga tutup mulutnya. Kalau dia bisa menutup, bisa dengan diikat, ya, arah kepala ke bagian dagunya. Nah, supaya tertutup mulutnya, ya, sehingga penampilannya tidak penampilan yang menakutkan. Wallahu a'lam. Boleh taklid kepada fatwa-fatwa ulama atau taklid kepada ustaz atau dai tentu yang dianggap soleh? Tidak boleh. Kalau seandainya boleh taklid, niscaya yang berhak untuk kita taklidi siapa? Abu Bakar. Ya enggak? Nah, Abu Bakar manusia atau umat Nabi yang paling utama, yang paling afdal. Ya, Abu Bakar As-Siddiq. Nah, adapun kepada fatwa para ulama yang kita lihat al-adillah, dalil yang dijadikan fatwa oleh ulama tersebut. Nah, begitu pun kepada ustaz, apalagi ustaz. Nah, gimana ustaz ini, gimana ustaz itu, tidak. Apa yang disampaikannya? Nah, dalil atau bukan? Nah, bahkan kepada al-a'immah pun, al-arba'ah misalkan, empat imam madhab, Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali, tidak boleh kita taklid kepada mereka. Ya. Dikarenakan mereka pun tidak mengajarkan taklid kepada kita. Mereka mengatakan, kalau seandainya ada ucapanku yang menyelisih ucapan Rasulullah SAW, maka tinggalkanlah ucapanku dan ambillah sunnah Nabi SAW. Tidak mengajarkan taklid. Ya. Sehingga fatwa ulama pun yang kita lihat, dalilnya. Ya. Dalil yang menjadi landasan ulama tersebut berfatwa dalam permasalahan tersebut. Ya, barakallahu fikum. Saya mau bertanya, bisa tolong disebutkan sholat sunnah apa saja yang dikerjakan dalam sehari semalam? Kehidupan seorang muslim, jumlah rakaat dan waktunya. Jazakallahu khairan. Nah, yang pertama, sholat sunnah rawatib. Ya. Rawatib itu yang dilakukan atau yang mengikuti sholat wajib. Nah, sebelum atau sesudah sholat wajib. Ya. Ada yang sebelum sesudah, ada juga yang hanya sebelum saja. Ya, secara umum, nah, sebelum sholat wajib disyariatkan untuk sholat sunnah. Nah, baina adadai sholat. Rasulullah mengatakan di antara dua adan ada sholat. Ya. Maksudnya antara adan dengan komat ada sholat. Ada hadis pengecualian ilal maghrib katanya, kecuali maghrib tidak ada qobliyah. Tapi pengecualian maghrib ini hadisnya lemah. Secara umum qobliyah itu ada pada setiap sholat. Qobla subuh, qobla duhur, ya, qobla asar, kemudian qobla maghrib, qobla isya. Nah, yang berikutnya adalah ba'diyah. Ya, ini masih sholat rawatib. Nah, setelah sholat wajib, yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya beberapa sholat saja. Ya, ba'diyah zuhur, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya. Adapun sholat sunnah ba'da subuh tidak ada. Ya. Bahkan termasuk di antara sholat yang dilarang. Nah, begitupun sholat sunnah ba'da asar. Termasuk sholat sunnah yang dilarang. Ya. Kecuali kalau ada sebab-sebab. Ya. Maka dibolehkan untuk melakukannya. Yang pertama, rawatib. Ya. Yang kedua, qiyamul lail. Nah, ini pun di antara sholat sunnah yang dihasung setiap hari dilakukan. Sampai Nabi SAW tidak pernah meninggalkan, ya, witir, sholat malam, walaupun dalam safarnya. Dalam safarnya, beliau senantiasa melakukan sholat witir. Nah, walaupun dalam safar. Ya, sunnah-sunnah yang lain tidak dilakukan ketika safar. Kecuali witir dan juga qobliyah subuh. Ini yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bahkan ketika Rasulullah sakit atau ketiduran sehingga tidak sempat melaksanakan qiyamul lail, Rasulullah mengganti di siang hari dengan jumlah bilangan yang genap. Nah, kemudian yang berikutnya adalah sholat duha. Menurut pendapat yang kuat, sholat duha pun disunahkan setiap hari. Ya. Walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan sunat duha itu tidak dilakukan setiap hari. Pendapat yang kuat, ya, termasuk disunahkan setiap hari. Berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan, kullu sulama minan nasi alaihi shadaqah. Setiap persendian tulang yang ada pada tubuh seorang hendaklah disedekahi. Kulla yaumin tatlu'u fihi syams. Setiap hari di mana matahari terbit padanya, hendaklah kita bersedekah kepada semua persendian tulang yang ada pada tubuh kita. Rasulullah menyebutkan persendian tulang yang ada pada tubuh kita itu ada 360 persendian tulang. Setiap harinya kita hendaklah bersedekah kepada 360 persendian tulang. Sedekah yang sifatnya umum, yaitu kebaikan-kebaikan. Minimalnya 360 kebaikan setiap hari yang kita lakukan. Tapi Rasulullah mengatakan wa yuzzi'u min dzalika raka'atani yarkahuma inda duha. Mencukupi sedekah kepada 360 persendian tulang yang ada pada tubuh kita, dua rakaat yang dilakukan pada waktu duha. Ya. Sehingga menunjukkan bahwasannya sunat duha pun disunahkan setiap hari. Nah, ketika kan setiap harinya kita hendaklah bersedekah kepada seluruh persendian tulang yang ada pada tubuh kita dan mencukupi untuk sedekah itu semuanya, di antaranya dengan melaksanakan salat duha. Nah, salat sunnah yang lainnya ya berkaitan dengan sebab, seperti masuk masjid, ya, tahiyatul masjid. Berkhilaf di antara para ulama tentang tahiyatul masjid. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Nah, ya, walaupun yang rajih wajib. Kemudian salat sunnah setelah wudu, ini dikatakan sebab, ya, sebab dia berwudu, setelah wudu disunahkan untuk salat. Barakallahu fikum. Ya, ini di antara yang sifatnya harian, ataupun ya salat sunnah yang lainnya. Nah, ini tergantung kepada sebab-sebabnya. Wallahu a'lam. Bahasa saya mau bertanya, sesungguhnya kakek dan nenek saya mempunyai batu atau siung harimau dan raja-raja dan beranggapan bisa memberi manfaat kepadanya. Apa yang harus saya lakukan sebagai seorang cucu? Dan bagaimana cara menghilangkan khodam-khodam yang ada di dalam tubuh atau ditanam di rubah pekarangan? Barakallahu fikum. Ya. Hendaklah yang demikian itu dimusnahkan. Ya. Dikarenakan nah, perkara-perkara tadi merupakan kesyirikan. Ya. Nah, batu siung atau lain sebagainya, raja-raja dimusnahkan. Ya, bisa dengan dibakar, dihancurkan, baca bismillah kemudian membakarnya. Nah, dan ini sebagai bentuk kasih sayang kita kepada nenek atau kakek kita, ya, dengan membimbing menasihatinya bahwa ini perkara-perkara yang syirik. Nah, untuk menghilangkan khodam-khodam tadi dengan ruqyah di antaranya, bacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ya, atau kalau ada jimat-jimat, buhul-buhul ditanam di tanah, di pekarangan rumah, nah, dimusnahkan. Kalau kita mungkin untuk mengambilnya, diambil kemudian musnahkan. Ya, musnahkan bisa dengan dibakar. Nah, atau mungkin dibuang. Nah, ya, di tempat yang apa namanya? Jauh. Nah, bisa ke lautan atau ke sungai atau ke tempat yang lainnya. Nah, ya. Atau mungkin dipendam pun tidak mengapa, tapi diruqyah terlebih dahulu, ya, untuk menghilangkan khodam-khodam tersebut. Wallahu a'lam. Yang masih banyak dilakukan oleh sebagian kaum muslimin yang bodoh terhadap agama. Nah, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada mereka. kapankah makmum baca surah Al-Fatihah dalam salat berjamaah? Ya. Syarat diantara para ulama, apakah makmum baca Al-Fatihah ataukah tidak? Sebagian mengatakan makmum tidak membaca Al-Fatihah. Ya. Sebagian mengatakan makmum baca Al-Fatihah. Berdasarkan hadis, la salata liman lam yaqra bi Fatihatul Kitab. Tidak sah salat bagi yang tidak membaca Al-Fatihah Al-Kitab. Yang mengatakan makmum hanya diam saja, berdasarkan dengan ayat. Fa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Apabila dibacakan Al-Qur'an, maka diamlah dan dengarkanlah. Ya, ada khilaf sebagian mengatakan diam makmum, tidak baca Al-Fatihah sama sekali. Pendapat yang kedua mengatakan makmum baca Al-Fatihah. Dan pendapat yang kedua, pendapat yang rajih, makmum tetap membaca Al-Fatihah. Ya. Dikarenakan ayat yang kita bacakan tadi sifatnya umum. Apabila dibacakan Al-Quran, maka diam dan dengarkanlah. Ini sifatnya umum. Ya. Dan dikhususkan. Nah, ketika dalam keadaan sholat berjamaah. Ya. Dimana Nabi mengatakan tidak sah sholat bagi yang tidak membaca Al-Fatihah. Ya. Dan juga ada riwayat yang lain ketika Nabi sholat berjamaah, di belakangnya ada yang membaca surat yang lain selain Al-Fatihah. Rasul mengatakan, la taqra'u, janganlah engkau membaca ya, yang lain kecuali Al-Fatihah. Ini menunjukkan bahwa makmum pun membaca apa? Al-Fatihah. Adapun kapan membacanya? Nah, kalau imamnya lambat, misalkan, alhamdulillahi rabbil alamin, kemudian diam imamnya, imamnya sejenak, kita ikuti, alhamdulillahi rabbil alamin. Yang baca lagi, ar-Rahmanir-Rahim, kemudian diam, kita baca ar-Rahmanir-Rahim. Tapi kalau imamnya agak cepat, alhamdulillahirrabbilalamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin, gak ada jeda misalkan, maka kita baca setelah mengucapkan amin ya, setelah waladhalin amin, baru kita baca Al-Fatihah. Barakallahu fikum. Apakah makna dari bacaan imam dalam sholat adalah bacaan makmum? Hadisnya dhaif. Ya. Qira'atul imam, qira'atul makmum, hadisnya dhaif. Ya. Sehingga dengan hadis ini sebagian ulama ada yang berdalil bahwasanya dalam sholat makmum tidak baca apa-apa. Hanya mengikuti imam saja. Baik sholat yang dibaca keras ataupun yang dibaca pelan. Nah, bacaan imam, bacaan makmum cukup. Ya, makmum hanya ikuti gerakan saja. Nah, tapi hadisnya dhaif. Hadisnya lemah. Ya, ini pun yang dijadikan sebagai dalil oleh orang yang mengatakan makmum tidak baca Al-Fatihah sama sekali, baik dalam sholat yang dibaca pelan atau sholat yang dibaca keras. Berbeda dengan hadis ini, bacaan imam adalah bacaan makmum. Ya, tapi kesulitan hadisnya dhaif. Ya. Adapun kalau hadis setelah imam adalah setelah makmum, ini sahih. Ya, maknanya sahih. Setelah imam adalah setelah makmum. Nah, imam pakai sutrah ini misalkan. Ya. Maka makmum, nah, ada makmum pertama, ketika ada yang melewati di hadapannya, enggak usah dicegah. Ya. Nah, kenapa dikatakan sutrahnya makmum itu adalah sutrahnya imam? Paham insyaallah. Hal ini sebagaimana dilakukan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika beliau hendak salat. Nah, ya. Ini sudah sholat. Beliau melewati beberapa saf sholat. Tidak mengapa. Ya. Misalkan ini imam. Ya, di sini imam. Nah, itu makmum banyak. Ya. Kalau kita lewat di hadapan makmum, boleh tidak? Nah. Boleh. Ada hajah misalkan ingin ke belakang. Boleh. Ya. Dan kita tidak boleh mencegahnya. Cegah misalkan. Tidak boleh. Nah. Dikatakan seterusnya imam itu adalah seterusnya makmum. Tapi kalau ada yang mau lewat hadapan imam, nah, disegah oleh imam. Barakallahu fikum. Ya. Tapi kalau bacaan imam adalah bacaan makmum dalam sholat, ini hadisnya dhaif, lemah. Wallahu a'lam bishawab. Sudah jam 5 ya. Nah, tapi ilahuna ada beberapa pertanyaan, mungkin insyaallah nanti jawab pada pertemuan yang lain insyaallah. Wa ilahuna alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.